Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan materi yang berikutnya dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang kedua. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan beberapa latihan dari pelajaran yang kedua, latihan 1, kemudian sampai latihan ke-6. Insyaallah kita lanjutkan pada latihan yang berikutnya. Yaitu latihan ke-7. Latihan ke-7. Namun sebelum kita melanjutkan latihan ke-7, di sini perlu kita jelaskan kembali sebagai bentuk pengingat dan murojaah untuk kita semuanya berkaitan dengan dhamir atau kata ganti. Kata ganti atau dhamir telah kita jelaskan bahwa terbagi menjadi dua macam. Dhamir atau kata ganti ada dua macam. Ada yang disebut dengan, atau macam yang pertama adalah dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Kemudian yang kedua adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Dhamir munfasil yang diletakkan, digunakan di depan dan dia terpisah, seperti yang sudah kita pelajari, ada ana, kemudian anta. Kalau kita mau lihat kembali di buku, ana, anta, anti, huwa, hiya, hum, hunna, antum, antunna, nahnu. Apa yang tadi kita sebutkan itu semuanya adalah dhamir munfasil. Dhamir munfasil. Huwa talibun, letaknya di depan. Anta muhandisun, letaknya di depan dhamirnya. Baik. Kemudian dhamir yang kedua adalah dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil itu yang bersambung dengan kata yang sebelumnya, bersambung dengan kata. Dan dhamir munfasil atau dhamir muttasil ini ada 3 macam. Dhamir muttasil yang khusus digunakan pada saat majrur, pada saat mansub, dan pada saat marfu'. masing-masing ada dhamirnya. Ketika berada pada tempatnya majrur, maka ada penggunaan dhamir muttasilnya tersendiri. Mansub juga sama, marfu juga sama. Ketika dalam kondisi majrur, berarti kita kasih contoh di sini dhamir yang posisinya sebagai mudhaf ilaih misalkan, walaupun boleh juga dengan huruf majrur, huruf jar. Contoh baitun, baitun ketika diberi mudhaf ilaih berupa dhamir, misalkan rumah kamu, bahasa Arabnya kamu adalah anta. Tetapi pada contoh ini kita tidak bisa menggunakan dhamir anta, harus dirubah menjadi dhamir muttasilnya. Anta dhamir muttasilnya adalah ka, berarti baituka, baituka. Ini semuanya sudah kita pelajari pada buku yang pertama. Baituka. Ana berarti baiti, dhamir, dhamir muttasilnya adalah ya. Kemudian anta, dhamir muttasilnya adalah ka ketika majrur. Baituka. Anti berarti ki, baituki. Antum berarti kum, baitukum. Kemudian anti baituki, antunna baitukunna. Huwa baituhu, hiya baituha, baituhum, baituhunna. Ketika mansub, dhamirnya sama. Jadi majrur dan mansub, dhamir bentuk dhamir muttasilnya sama. Kalau mansub contohnya pada latihan ketiga, latihan ketiga pelajaran satu, ada huruf inna, ada huruf inna. Inna huwa menjadi innahu, innaha, innaka. Nah, itu semuanya dhamir muttasil pada kondisi mansub nasab. Jadi bentuk dhamir muttasil untuk yang majrur dan mansub sama, sama. Sekarang dhamir muttasil yang marfu' dalam kondisi marfu' atau menempati tempatnya rafa', bentuknya beda. Bentuknya beda dengan dhamir muttasil ketika menempati tempatnya jar ataupun nasab. Bagaimana bentuk dhamirnya? Bentuk dhamirnya seperti yang bersambung dengan laisa, laisa. Ya, bersambung dengan fi'il, fi'il. Ana dhamir muttasilnya ketika bersambung dengan fi'il atau ketika marfu' menepati tempatnya rafa' adalah tu. Maka menjadi lastu. Ya. Kemudian anta menjadi lasta. Dhamirnya ta. Antum lastum, dhamirnya tum. Anti lasti, dhamirnya ti. Nahnu lasna, dhamirnya na. Ini sudah lewat juga pada saat kita mempelajari buku yang pertama. Kemudian setelah kita mengulang dan mengingatkan kembali tentang penggunaan atau bentuk dhamir, kita masuk pada latihan ketujuh halaman 16. Latihan ketujuh halaman 16 perintahnya adalah yuwajjihul mudarrisu ila kullin minat tullabi as'ilatan yakunu jawabuha bin nafi wa yuraddu 'alayha at-talib musta'malan lais lastu. Pengajar memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada murid-muridnya, kemudian muridnya itu menjawab dengan jawaban nafi, jawaban yang menunjukkan penafian dengan menggunakan lastu berarti saya, bukan saya, saya bukan. Perhatikan di sini perintahnya menggunakan lastu, dijawab dengan lastu, artinya saya, dikarenakan yang ditanya adalah anta, satu orang. Maka ketika yang ditanya itu satu orang, berarti yang jawab dia satu orang. Saya maksudnya lastu. Tapi kalau yang ditanya adalah kalian, tiga orang atau empat orang, maka jawabannya bukan menggunakan lastu. Disesuaikan penggunaan dhamirnya seperti kita menggunakan dhamir atau kata ganti dalam bahasa Indonesia. Siapa kalian? Maka kalian akan menjawab dengan kami atau kita. Siapa kamu? Dia akan jawab saya. Bukan kemudian menjawabnya dengan asal-asalan penggunaan dhamir. Siapa kamu? Dia jawab dengan kamu adalah. Jadi di sini disuruh menjawab dengan lastu dikarenakan yang ditanya adalah anta, kamu. Baik, kita mulai mengerjakan latihan ketujuh ini. Dari Al-Akh Abu Ahnaf Purwodadi, silakan. Amin Amrika, anta? Naam Ustaz. Amin Amrika, anta? Lastu bi Amrika. Nah, di sini ada kata tanya dengan menggunakan hamzah. Berarti kita jawab terlebih dahulu dengan naam atau la. Diulangi. Naam Ustaz. Amin Amerika, anta la, lastu bi Amerika. Lastu min Amerika. Nah, berikutnya nomor tidak ada nomornya di sini. Al Akhabu Ahnaf Tangerang. Amaridun anta. Bismillah. Maridun anta la lastu maridon. Lastu ditambah apa? Bimaridon. Lastu bimaridon. Lastu bi bimaridon. Bi bimu ada huruf ba. Ba adalah huruf jar. Bimaridin. Ahsanta. Bimaridin. Lastu bimaridin. Berikutnya Al-Akh Abu Mulyan Buton. Amutazawwijun anta. Naam Ustaz, bismillah. Amutazawwijun. Mutazawwijun anta? La. Lastu bimutawwazin. Bimutawwazin. La lastu bimutazawwijin. Lastu bimutazawwijin. Naam. Berikutnya al-akh Abu Ahmad Buton. Amuhandisun anta? Am Ustaz, bismillah. Am muhandisun anta? La. Lastu bimuhandisin. La lastu bimuhandisin. Alhamdulillah. Taib. Latihan ke-8, halaman 17. Halaman 17. Iqra'il mithala thumma adkhil inna 'alal jumalil atiyah. Iqra'il mithal, bacalah contoh. Summa adkhil, kemudian masukkanlah huruf inna 'alal jumalil atiyah, pada kalimat-kalimat berikut ini. Kita baca terlebih dahulu contohnya. Di sini disebutkan dua contoh. Li salasu akhawatin. Li salasu akhawatin. Artinya saya memiliki tiga saudara perempuan. Saya punya tiga saudara perempuan. Asluhu, bentuk aslinya, susunannya, thalathu akhawatin li. Perhatikan, kalau tadi contohnya li thalathu akhawatin, susunan aslinya, urutannya adalah thalathu akhawatin li. Thalathu akhawatin li, ini susunan aslinya. Ya. Salasu akhwatin li, artinya sama. Saya punya tiga saudara perempuan. Kemudian contoh yang di bawahnya, innali salasa akhwatin. Innali salasa akhwatin. Kalau diartikan inna, diartikan sesungguhnya, boleh sesungguhnya atau sungguh aku memiliki tiga saudara perempuan. Asluhu, bentuk aslinya, susunannya, inna, inna salasa akhawatin li. Inna salasa akhawatin li, sungguhnya saya punya tiga saudara perempuan. Latihannya bukan hanya sebatas memasukkan inna saja kemudian niru dengan contohnya, tidak. Tapi di sini kita akan terangkan sedikit saja dengan ringkas tentang kaidah ini. Ini masih berkaitan dengan jumlah ismiyah, susunan mubtada khabar. Susunan mubtada khabar. Maka pondasi atau dasar dari penjelasan mubtada khabar harus betul-betul difahami. Harus betul-betul difahami. Karena nanti dan terus-menerus akan dibahas, akan dipelajari, dan akan diberi tambahan-tambahan materi berkaitan dengan susunan mubtada khabar. Bagi yang belum faham atau yang masih lupa, nanti bisa dibaca kembali pembahasan ini. Kembali pada susunan mubtada khabar. Susunan mubtada khabar. Kita belum langsung membahas latihan ke-8. Kita kasih prolog dulu. Murojaah terlebih dahulu. Mubtada khabar. Mubtada khabar. Contohnya adalah yang mudah, misalkan al masjidu kabirun, masjid itu luas atau besar. Telah kita pelajari bukan di Durusul Lughah jilid 1, kitab yang sebelumnya untuk anak-anak SD. Siapa yang masih ingat di sini? Al-Akhabu Saufa, masih ingat di jilid keberapa kita membahas susunan mubtada khabar? Tiga atau empat ya Ustaz, atau jilid dua bahkan? Nah, di buku yang keempat, berarti buku untuk anak kelas empat. Anak kelas empat. Di buku anak kelas empat terbitan At-Tuqa itu sudah dibahas jumlah ismiyah susunan mubtada khabar kelas 4 SD. Artinya insyaallah anak kelas 4 saja bisa memahami bagaimana dengan kita. Artinya materi ini insyaallah mudah. Insyaallah mudah. Asalkan kita ingin serius memahaminya. Nah, dalam pembahasan yang sudah kita lewati sekian tahun lalu, ya, pernah kita bahas dan kita sebutkan susunan mubtada khabar. Di antara syaratnya mubtada itu harus ma'rifah. Harus ma'rifah. Ma'rifah. Mubtada dan khabar, mubtada dan khabar itu marfu'. Marfu'. Marfu'. Kemudian di sini ada tambahan penjelasan, tambahan materi berkaitan dengan mubtada khabar itu tadi. Di sini mubtada khabar, mubtadanya bukan ma'rifah. Bukan ma'rifah. Siapa yang masih ingat ma'rifat itu apa saja bentuknya? Kita coba tanya. Siapa ini? Akh Ammar Abu Salman, masih ingat tidak yang ma'rifat itu apa saja? Ma'rifat itu domah tadi. Bukan. Bukan domah. Itu marfu. Yang kemasukan al itu. Yang kemasukan apa? Al. Itu diantaranya, salah satunya itu, betul. Isim atau kata yang diawali dengan alif lam. Sahih. Terus apa lagi? Jumlah ismiyah ya? Hah? Bukan. Al. Ayo. Siapa yang mau bantu? Al Abu Fudail, silakan dibantu. Nama orang, Ustaz. Naam, ahsan, nama orang itu ma'rifat. Lalu apa lagi? Atau yang di masjid, silakan. Hah, yang ma'rifat apa? Dhamir. Ahsan, kata ganti itu ma'rifat. Lalu apa lagi? Hah? Isim mausul belum kita bahas waktu itu. Nah, isim isyarah. Isim isyarah. Apa tujuan kita mengulang kembali apa itu yang ma'rifat? Ini untuk membahas, untuk menjelaskan latihan ke-8. Kalau sebatas mengisi sesuai contoh mudah. Nggak perlu dibahas panjang lebar, eh? Tidak perlu dibahas oh, seperti ini, kenapa bisa seperti ini, apa kaedahnya. Nggak perlu, kalau pingin sebatas menjawab saja. Kalau pingin sebatas menjawab, ya gampang. Fil fasli khomsatu tullabin jududin, inna fil fasli khomsata tullabin jududin. Selesai. Cepat. Ya. Tapi di sini kita ingin menjelaskan supaya dari kaidah yang akan kita jelaskan ini bisa diterapkan pada contoh-contoh yang lain walaupun tidak ada pada latihan ini atau tidak ada dalam kitab ini. Ketika membaca hadis mendapatkan susunan yang seperti ini, dia akan paham, oh ini seperti ini karena sudah tahu kaidahnya, bukan tahu jawabannya saja tapi tahu kaidahnya. Kalau sudah tahu kaidah enak. ya, sudah tahu kaidahnya, sudah tahu rumusnya, soal apapun yang mirip dengan ini akan mudah terselesaikan. Kembali pada yang ma'rifat tadi, yang ma'rifat yang waktu itu sudah kita terangkan, yang sudah kita jelaskan, ma'rifat itu adalah nama orang, satu. Kemudian nama orang ini baik laki-laki ataupun perempuan. Perempuan Zainabu, Fatimatu, itu ma'rifat. Muhammadun, Zaidun, Sa'idun, ma'rifat. Kemudian Yang berikutnya adalah dhamir, kata ganti. Contohnya huwa, ana, nahnu. Nah, itu ma'rifat. Yang ketiga isim isyarah, hadha, hadihi, dhalika, tilka. Kemudian yang keempat, yang ada alif lamnya atau kata isim yang diawali alif lam. Al-baitu, al-masjidu, al-kitabu, itu ma'rifat. Nah, itu ma'rifat. Nah, isim-isim yang ma'rifat ini dia bisa menjadi mubtada, karena mubtada itu harus ma'rifat. Harus ma'rifat. Sekarang di sini bukan ma'rifat, atau tambahan yang ma'rifat adalah isim kata yang diidhofahkan pada isim-isim yang ma'rifat itu tadi. Sepertinya dahulu sudah pernah kita singgung. Jadi kalau ada isim, dia gak ada alif lam, tidak ada alif lamnya, tetapi dijadikan sebagai mudhof, dan mudhof ilaihnya adalah isim yang ma'rifat. Contoh baitun, itu nakiroh. Ketika diidhofahkan, dia dijadikan sebagai mudhof, dan mudhof ilaihnya nama orang, baitu Muhammadin. Nah, ini jadi apa? Jadi satu kesatuan isim atau yang ma'rifat, karena sudah diidhofahkan pada nama orang. Atau baituhu misalkan, karena dhamir, ya, jadi ma'rifat. Atau yang ada alif lamnya, misalkan baitullahi atau Allah subhanahu wa ta'ala, itu ma'rifat, bukan karena ini, itu yang paling ma'rifat. Atau contoh yang lain, misalkan baitut talibi, baitul mudarrisi. Nah, pada contoh yang disebutkan pada latihan ke-8, dia adatnya ini, contoh di sini adat thalasu akhawatin, tidak diidhofahkan kepada isim yang ma'rifat. Tidak diidhofahkan pada isim yang ma'rifat. Jadi dia adalah nakiroh. Nakiroh. Bingung lagi apa itu nakiroh. Nah, dia nakiroh. Dan posisi dia di sini sebagai mubtada. Maka disebutkan asluhu, asalnya, susunan asalnya, salasu akhawatin li. Salasu akhawatin li. Salasu akhawatin, salasu mubtada, ya, mubtada, dan dia mudhaf. Akhawatin mudhafun ilaih. Khabarnya mana? Nah, itu nanti dulu. Khabarnya itu nanti. Salasu akhawatin, salasu mubtada'nya. Mubtada'nya. Dia di sini bukan ma'rifat. Dia di sini bukan ma'rifat. Ya, bukan ma'rifat, bukan nama orang, bukan isim isyarah, bukan dhamir, bukan kata yang ada alif lamnya, dan bukan isim yang disandarkan pada isim-isim yang ma'rifat. Akhwatin bukan ma'rifat juga. Jadi dia nakiroh. Ya. Sudah sampai sini, lanjutkan pada li. Li di sini adalah khobarnya. Jadi yang namanya khobar itu bisa berbentuk satu kata isim mufrad. Contohnya al-masjidu kabirun. Kabirun itu khobarnya. Dan terkadang khobar itu bisa berupa susunan jar wal majrur. Ada huruf jar dan ada isim majrurnya. Ada huruf jar dan isim majrurnya. Contohnya ini li. Li itu huruf jar, lam. Kemudian diidhofahkan atau bukan diidhofahkan, kemudian masuk pada na'am terletak setelahnya dhamir ya, dhamir muttasil. Li milikku, milikku. Nah, di sini khabarnya. Berarti khabarnya ini berbentuk huruf jar dan isim majrur. Huruf jar dan isim majrur. Contoh yang lain misalkan fil fasli minal hindi. Pokoknya yang ada huruf jar dan kata yang majrur itu bisa menjadi khabar. Bisa menjadi khabar. Walaupun nanti di kitab-kitab berikutnya, di pembahasan-pembahasan berikutnya ada tambahan penjelasan tentang ini. Tapi cukupkan pada materi ini dulu. Sudah. Salasu akhawatin li. Itu susunan asalnya. Dan penggunaannya yang benar ialah li salasu akhawatin. Li salasu akhawatin. Mubtada'nya diletakkan di belakang atau diakhirkan. Khabarnya dikedepankan. Khabarnya dikedepankan. Li salasu akhawatin. Kenapa? Alasannya itu tadi, karena mubtada'nya nakiroh, khabarnya jar dan majrur. Maka boleh atau dikedepankan posisinya. Li itu khabar, salasu akhawatin itu mubtada'nya. Mubtada'nya. Ketika diberi tambahan huruf inna, ketika diberi tambahan huruf inna, maka terapkanlah kaidah tentang huruf inna. Seperti yang sudah kita lewati pada pelajaran pertama. Apa fungsinya inna? Fungsinya inna adalah menasabkan mubtada kemudian berubah namanya menjadi isim inna. Menasabkan mubtada kemudian mubtada itu berubah namanya menjadi isim inna. Dan merofakkan khobar lalu berubah namanya menjadi khobar inna. Ketika dimasuki inna, maka kita cari mana mubtada'nya. Kalau sudah ketemu, ada mubtada'nya, baru di saat itu kita ubah harokatnya. Ya. Inna li thalatha akhawatin. Inna li thalatha akhawatin. Thalatha menjadi mansub karena dia isim inna. Isim inna. Walaupun tidak langsung ketemu dengan inna. Ada perantara di situ huruf jar. Ada perantara huruf jar di situ. Baik. Tidak mengapa agak panjang, agak lebar pembahasannya, penjelasannya, tapi tujuannya ialah untuk memahamkan kepada kita tentang latihan ke-8. Kenapa bisa seperti ini? Kenapa susunannya seperti ini? Baik. Sebelum kita mengerjakan latihannya, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Tuan Ustaz, tanya Ustaz. Naam, silakan Akh Abu Sauva. Naam. Masih bingung yang ini Ustaz, apa istilah-istilah ini Ustaz untuk merofakkan yang khobar ya Ustaz ya. Fungsi inna tadi ya. Itu apakah maksud dari merofakkan itu menjadikan isim yang menjadi khobar tadi kasroh atau pengertiannya gimana ya Ustaz? Afwan. Nah, ini fungsi dari atau amalan inna seperti yang kita istilahkan tadi, fungsinya menasobkan mubtada, menjadikan mubtada itu mansub dan merofakkan khobar. Artinya khobar itu tetap marfu, hanya saja nanti namanya yang berubah. Tetap marfu. Khobar mubtada itu marfu. Ada inna, yang berubah adalah isimnya atau mubtada'nya menjadi mansub, khabarnya tetap marfu, khabarnya tetap marfu. Nah, hanya berubah namanya, berubah namanya. Yang tadi sebelum dimasuki inna namanya khabar mubtada. Karena kalau ada mubtada berarti harus ada khabar. Kalau ada khabar ada mubtada. Nah, sekarang di sini ada inna, berubah namanya. Jadi mubtada, mubtadanya berubah menjadi isim inna, isim inna. Khabarnya menjadi khabar inna. Khabar inna dan khabar mubtada, khabar mubtada sama-sama marfu, sama-sama marfu. Nanti beda lagi dengan khabar kana dan seterusnya yang insyaallah akan akan kita lewati. Jadi intinya maksud di sini merofakkan khabar, yaitu merofakkan khabar mubtada tetap marfu dan namanya yang berubah menjadi khabar inna. Demikian akhabu sofa. Oh, naam ustaz, jazakallahu khair. Taib, anta jazakallahu khair. Ada yang lain? Baik, kalau tidak ada Ustaz, kita Naam, silakan. Saya bertanya. Silakan akhabu mulian. Naam Ustaz. Ini kan li salasu akhwatin. Bagaimana kalau salas ini kan berbentuk seperti muannas ya Ustaz? Seperti ini, li salah satu akhwatin. Bisa dibuat kalimat tersebut. Maksudnya adatnya di muannaskan, begitu? Iya, muannaskan ya Ustaz. Nah, ini kembali pada hukum adat ma'dud yang sudah kita lewati pada pelajaran atau pada jilid yang pertama. Diingat kembali hukum berkaitan dengan adat ma'dud. Kalau adatnya, adat itu bilangan, adatnya 3 sampai 10, nah 3 sampai 10, berarti ma'dudnya harus berlawanan dengan adat. Antara ma'dud dan adat harus berlawanan. Maksudnya berlawanan apa? Maksudnya kalau ma'dudnya mu'annas berarti adat harus mudzakkar. Kalau ma'dudnya mudzakkar, adat harus mu'annas, berlawanan, berlawanan. Jadi di sini nggak boleh dan nggak bisa salah satu akhwatin, karena akhwatin itu mu'annas dan dia ma'dudnya, maka adatnya harus mudzakkar, salasu, salasu. Begitu ah Abu Mulian. Namat. Jadi materi-materi yang sudah kita lewati, ya, di sini penerapan-penerapannya, penerapan-penerapan materi tersebut. Taibar kalau fikum, kita langsung masuk pada latihan 8 nomor 1. Kita mulai dari 6, ini posisinya acak ini. Taib. Silakan Abu Saufa nomor 1. Naam Ustaz, bismillah. Fil fasli khamsatu tullabin jududin. Menjadi inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Naam ahsanta. Inna fil fasli khamsata tullabin jududin. Kalau ditanya kenapa khamsata dibaca dengan fathah, jawabannya karena ada inna dan dia sebagai isim innanya. Nah, taib. Nomor 2, Al-Akh Ammar Abu Salman, silakan. Lana mudarrisun jayyidun. Inna lana mudarrisa jayyidun. Ulangi, innalana. Innalana mudarrisa jayyidun. Mudar, ulangi yang jelas, mudarrisan. Innalana mudarrisan jayyidun. Innalana mudarrisan jayyidun. Begitu. Jayidin, apa Ustaz? Jayidin. Begitu. Ganti lagi Jayidan. Ayo pilih yang mana? Innalana mudarrisan jayyidun atau innalana mudarrisun jayyidin atau innalana mudarrisan jayyidan. Apapun pilihannya harus ada alasannya. Nah, silakan ya. Akh Ammar Abu Salman. Mau pilih yang mana? Jayyidan. Jayyidan. Alasannya kenapa pakai jayyidan? Mudar. Khobarnya inna. Khobar inna. Lah mudarrisan tadi sebagai apa? Isimnya inna. Isimnya inna. Kemudian jayyidan khobarnya inna. Inna. Padahal tadi kita sudah menjelaskan khobar inna itu harus apa? Marfu. Marfu itu dhammah. Berarti dibacanya gimana kalau khobar inna? Jayyidun. Yang benar apa ini? Jayyidan atau jayyidin. Khobar inna. Jayyidan Ustaz. Jayyidan. Alasannya apa lagi? Lebih mudah diucapkan gitu. Nah, Ustaz. Alasannya kenapa dibaca jayyidan? Kenapa enggak pilih jayyidun saja? Atau jayyidin atau jayyid pakai sukun. Darisun jayyidun, guru yang bagus. Hah? Minta bantuan? Nah, Ustaz. Tayib, siapa? Akh Abu Syifa, silakan bisa bantu. Nah, Ustaz. Itu karena dari isim inna harus mansub jadi mudarisan, sedangkan jayyidan itu man'ut dari man'ut ya. Naam, ahsan tabarakallahu fiik. Innalana mudarrisan jayyidan. Mudarrisan itu isim inna, kemudian jayyidan itu na'atnya, sifat untuk mudarris. Dan sudah pernah kita jelaskan susunan na'at, man'ut dan kaedah-kaedahnya ya. Na'at harus mengikuti man'ut. Na'at harus mengikuti man'ut. Mengikuti dalam hal apa? Di antaranya waktu itu kita istilahkan dengan harokatnya. Nah, masih ingat ya, dulu di buku jilid ke atau buku yang kelima. Buku yang kelima insyaallah. Mengikuti atau buku yang keempat sudah mulai bahas. Al-muhim antara 4 dan 5. Na'at harus mengikuti man'ut dalam hal waktu itu kita istilahkan harokatnya. Kalau harokatnya dhammah berarti harus dhammah. Kalau harokatnya kasroh ya harus kasroh. Kalau harokatnya fathah ya harus fathah. Sekarang mungkin bisa diistilahkan dengan apa namanya, rofa, marfu atau mansub atau majrur. Naam, ahsanta. Inna lana mudarrisan jayyidan. Lana itu khobarnya, khobar inna. Taibar kalafikum. Demikian, Akh Ammar Abu Salman, masih ingat bahasannya? Nah Ustaz, jadi ingat insyaAllah. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair, taib. Nomor 3. Al-Akh Abu Khadijah, silakan. Bi jaybi mi'atu riyalin. Inna fi jaybi mi'ata riyalin. Nah, inna fi jaybi mi'ata riyalin. Penulisannya dikasih alif setelah huruf mim, mi'ah, tapi tidak dibaca. Fi jaybi mi'atu riyalin. Di dalam sakuku ada 100 rial. ada 100 rial, ada uang 100 rial. Ketika diberi inna maka menjadi inna fi jaybi mi'ata rialin, mi'ata rialin. Baik, nomor 4. Nah, silakan Pak Walid yang di masjid. Anharun apa? Kasih rotun. Nah, dikasih inna. Nah, inna fil hindi anharon kasirotan. Anharon kasirotan. Nah, di sini kasirotan. Kenapa dibaca dengan fathah kasirotan? Karena apa? Na'at man'ud. Taib. Na'at man'ud. Ingat kembali, na'at man'ud itu harus mengikuti. Na'at harus mengikuti man'ud. Kalau tadi kita sebutkan dalam hal harokatnya, sekarang na'at man'ud harus mengikuti pada jenis mudhakar dan mu'annasnya. Mudhakar dan mu'annas. Kathirotun itu ada ta'u ta'nis, berarti mu'annas. Anhar. Hah? Gimana itu? Mudhakar. Mudhakar terus ininya mu'annas. Padahal na'at man'ud itu harus sama. Kalau na'atnya mudhakar, kalau man'udnya mudhakar, na'at mudhakar. Man'udnya mu'annas, na'at harus mu'annas. Kenapa di sini beda? Contohnya misalkan masjidun kabirun, itu mudhakar. Atau masjidun wasi'un, madrasatun jamilatun, itu susunan na'at man'ud. Mubtada khabar. Berarti kalau mubtada khabar nanti harokatnya beda. Gimana itu? Enggak sama anharon anharun kathirotun atau anharon kathirotan. Asiknya belajar bahasa Arab di sini. Eh, silakan siapa Pak Abu Hamam dibantu. Kita masih nanya tadi, kenapa kathirotan dibacanya kathirotan? Jawabannya katanya itu sebagai na'at. Lalu kita sampaikan tadi pembahasan tentang na'at. Na'at itu harus mengikuti man'ud. Harus mengikuti man'ud. Kalau man'ud mudhakar, na'at harus mudhakar. Kalau na'at mu'annas, kalau man'ud mu'annas, na'at harus mu'annas. Nah, sekarang di sini ternyata beda. Ada yang man'udnya mudhakar, na'atnya mu'annas. Berarti tidak sesuai dengan kaedah. Ya, gimana itu penjelasannya? Ahmafud tahu? Hah? Baik, kita beralih ke ikhwan kita yang online ini. Akh Abu Ahnaf Prodedi, gimana itu penjelasannya? Karena anharan jamak, Ustaz. Jamak. Kemudian kalau jamak harusnya jamak juga itu. Wallahu a'lam, Ustaz. Naam. Taib. Betul, anhar itu jamak. Terus bisa dilengkapi Akh Abu Ahmad Buton. Naam, Ustaz. Anharun termasuk jamak taksir. Jamak taksir dihukumi mu'annas. Jamak taksir dihukumi mu'annas. Kurang tepat, dikit lagi. Dihukumi satu orang mu'annas. Hah? Dihukumi. Betul, dia jamak taksir. Jamak taksir dihukumi mu'annas. Kurang sedikit lagi tambahan penjelasannya. Di satu orang mu'annas. apa, ah Abu Fudail, tambahi sedikit lagi. Kalau alam tat. Taib. Ah Abu Saufa, silakan. Anharan itu kan jamak taksir ya, dan kaidahnya naat apa jamak taksir manut jamak taksir naatnya itu apa kalau tunggal itu apa mu'anas mufrad mu'anas kurang tepat pada penjelasan jamak taksirnya. Coba ah Abu Syifa. Kalau manutnya jamak, naatnya jadi mu'anas mufrad, mau yang mudzakar ataupun mu'anas. Tidak. Siapa yang masih ingat? Silakan. Ah Abu Khonsa, Abu Ahnaf, Ahmad. Hah? Tidak berakal makanya dihukumi. Ahsan tabarakallahu fiik. Jamak taksir yang tidak berakal. Tidak berakal. Dia dihukumi seperti isim mufrad muannas. Mufrad muannas. Itu tepatnya ada yang tidak berakal. Yang tidak berakal. Kalau berakal ya sama. Kaidahnya kembali pada kaidah dasarnya. Jamak ya harus bentuk jamak. Nah, tapi kalau jamaknya ini ghairu akil, ghairu akil, maka dia dihukumi seperti isim mufrad muannas seperti yang sudah kita lewati pembahasannya. Nah, jadi anharon kathirotan, kathirotan naat untuk anhar, anhar. Inna fil hindi anharon kathiratan. Akhirnya mulai buka buku-buku lagi ya. Taib, nomor 5 silakan Pak Abu Hammam. Nam, inna laka barqiyatan fi maktabil barid. Apa barqiyah itu? Siapa yang tahu? Telegram, Ustaz. Telegram, bukan telegram aplikasi ini ya. Ya. Apa? Fi maktabil barid. Maktabil barid, apa itu? Jangan diartikan maktab itu meja atau kantor, barid itu dingin. Dengan maktabil barid, apa? Pos ya. Kantor pos. Taib, nomor 6, silakan Ah Mahfud Li. Nam, inna li alfa dolarin fil masrifi. Taib, al-kalimatul jadidah, kosa kata yang baru. Dah lama ini kita. Liqa'un, artinya pertemuan atau perjumpaan. Jayid, artinya bagus. Jayibun, saku, jamaknya juyubun. Nahrun, jamaknya anharun, sungai. Barqiyatun, jamaknya barqiyatun. Masrifun, masarif. Apa masrif itu? Hah? Apa masrif? Akhabu sifat. Bang. Bang. Naam. Bang. Maktabul barid, kantor pos. Baik, selesai pelajaran kedua. Sebelum kita akhiri, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Afan Ustaz, mau tanya sedikit? Baik, nanti dulu. Silakan. Tadi kan mubtada itu kaidahnya harus ma'rifat, Ustaz. Lalu yang misalnya salasu akhawatin itu kan mudhof-mudhof ilaih yang menjadi mubtada. Berarti itu sudah ma'rifat, ya, Ustaz? Nah, tadi kita sebutkan mubtada itu harus ma'rifat, harus ma'rifat. Kemudian pada salasu akhawatin itu disebut mubtada. Berarti salasu akhawatin itu ma'rifat, ya? Gitu ya pertanyaannya. Nah, Ustaz. Nah, di sini salasu akhawatin itu bukan ma'rifat. Bukan ma'rifat, dan dia bisa menjadi mubtada, tapi harus ditaruh di belakang mubtadanya. Nah, ya. Diletakkan di belakang. Kalau tadi mubtada yang ma'rifat letaknya di depan. Letaknya di depan, ya. Al-baitu kabirun karena ma'rifat. Muhammadun talibun, hadza masjidun. Atau misalnya huwa muhandisun. Mubtadanya berupa isim ma'rifat, letaknya di depan. Tapi kalau mubtadanya itu nakirah, mubtadanya nakirah, kemudian khobarnya itu seperti yang tadi kita sebutkan ada huruf jar dan isim majrur, maka mubtadanya boleh nakirah dan dia diletakkan di belakang, letakkan belakang. Sebenarnya ini ada materi pembahasan khusus tentang mubtada khobar yang seperti ini, tapi sengaja tidak kita jelaskan semuanya karena agak panjang memang. Jadi kesimpulannya salasu akhawatin itu tetap nakiroh dan dia menjadi mubtada, posisinya dia di belakang setelah khobarnya. Khobarnya huruf jar dan majrur. Demikian Akh Abu Khonsa. Namun Ustaz, jazakallah khair. Jazakallah khair. Silakan Pak Walid. Yang mana? Liqa'un sama jayidun. Memang enggak ada jamaknya. Ya tidak semua kata itu harus dijamakkan. Tidak semua kata itu dijamakkan. Artinya yang disebutkan di sini, ketika ada penyebutan ini mufrad kemudian ini jamak, bukan berarti semuanya itu harus disebutkan jamaknya. Tidak. Di sini cuma ingin sebatas menjelaskan kosakata baru. Liqa'un misalkan. Apa itu artinya? Oh, pertemuan. Bentuk jamaknya? Bentuk jamaknya di sini enggak disebutkan. Tidak disebutkan. Bisa juga dijamakkan dengan jamak muannats salim misalkan. Liqa'at. Nah. Jadi pertanyaan jawabannya tidak semua kata yang disebutkan di sini harus disebutkan bentuk jamaknya. Tidak. Ya, tidak harus disebutkan bentuk jamaknya. Ada bentuk-bentuk jamaknya, tapi tidak disebutkan di sini. Demikian, Pak. Tapi ada yang lain? Sudah 1 jam kita. Naam, bertanya. Naam, silakan Akh Abu Mulyan. Kalau posisi inna itu apakah seharusnya di depan terus, ya Ustaz? Tidak bisa disimpan di akhir kalimat atau di tengah kalimat gitu, ya Ustaz? Afwan, ulangi. Kalau posisi inna itu Ustaz kan selalunya di depan kalimat, apakah bisa di depan, di belakang kalimat atau di tengah kalimat begitu, ya Ustaz? Posisi inna apakah di depan terus atau Ustaz, di belakang? Itu nanti ada babnya tersendiri, ada pembahasannya terkait dengan inna. Karena nanti kalau posisinya di sana ada inna dan ada anna, itu pengaruh dengan tempat juga, pengaruh dengan tempat. Nah, sementara ini kita sesuaikan dengan latihan dulu. Inna posisinya di depan. Ya, nanti ada kalau di posisinya tengah atau posisinya sebelumnya ada suatu kata atau huruf, itu nanti menggunakan apa, inna atau anna. Nah, itu ada pembahasannya. Jadi sementara inna seperti yang disebutkan dalam contoh diletakkan di depan. Nah, demikian Abu Mulian. Ada babnya tersendiri. Nah, makanya namanya inna wa akhawatuha, inna dan kawan-kawannya, inna dan saudara-saudaranya. Ada anna, kemudian nanti posisinya di mana? Taib. Nah, ada yang lain? Satu lagi, silakan. Ustaz. Silakan, Akhbi Syifa. Tadi kan kaidahnya opernya marfu ya, Ustaz. Sedangkan di kalimatnya contoh di atas, innali itu sebagai khobar, tanda marfu-nya itu kalau lupa ingat itu khobar muqaddar bukan ya, Ustaz? Penjelasannya gimana, Ustaz? Nah, yang li itu ya, yang huruf jar. Naam, khobar muqaddam, dia jar wal majrur, nanti makanya ada istilahnya muta'allikun bi mahdhufin khobar. Jadi yang ya untuk yang atau khobar yang berbentuk jar dan majrur, sementara ini kita cukupkan dia khobarnya. Marfu'nya tidak kelihatan dengan harakat dhammah. Ini khusus untuk yang jar dan majrur. Nah, karena kalau kita jelaskan lagi tambah panjang lagi ada pembahasannya. Nah, dia khobar muqaddam, khobar yang dikedepankan. Karena hukum asalnya khobar itu di belakang, mubtada di depan, mubtada di depan. Demikian Akhbu Syifa, singkat saja. Tentu seleron. Banzak lahir. Taib. Insya Allah kita cukupkan. Pertemuan berikutnya kita membaca latihan atau pelajaran ketiga. Bi'idnillahi azza wa jal. Ilahuna subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafidhakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa antum jazakumullah khairan. Alaykum warahmatullahi wabarakatuh.